Ros FM Jakarta. Gara-gara azimat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi suatu rombongan. Dan menurut Uqbah bin Amir Al-Jauhani, di mana 9 di antara rombongan yang menghadap itu minta dibaiat sebagai orang muslim. Anehnya sahabat, ada seorang anggota rombongan yang ditolak Rasulullah. Tentu saja ini jadi persoalan buat mereka. Ada apa ini? Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa yang 9 ini engkau baiat sedang yang seorang ini kau tolak? Kenapa wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena yang seorang ini menggunakan tamimah," kata Rasulullah. Dengan tersipu yang seorang itu lalu memasukkan tangannya untuk melepaskan tamimah atau azimat yang dikenakannya. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membaiatnya sambil berkata, "Kalian dengar, barang siapa mengalungkan jimat, maka sesungguhnya dia telah musyrik." Di kesempatan lain, Nabi juga melihat seorang laki-laki mengenakan cincin kuningan di tangannya. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini?" Dan orang itu menjawab, "Ini azimat ya Rasulullah, untuk menjaga diriku dari kelemahan," jawab lelaki itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dengarkan semua. Maka sesungguhnya azimat itu tidak akan menambah kekuatan kecuali bahkan menambah kelemahan. Kalau sampai mati dan cincin itu masih kau pakai, kau tidak akan selamat buat selama-lamanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.